الحمد لله حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه كما يحب ربنا ويرضى. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه، أما بعد. يقول ربنا جل في علاه، أعوذ بالله من الشيطان الرجيم: هو الذي جعل لكم الليل لتسكنوا فيه والنهار مبصرا إن في ذلك لآيات لقوم يسمعون. قالوا اتخذ الله ولدا سبحانه هو الغني له ما في السماوات وما في الأرض إن عندكم من سلطان بهذا أتقولون على الله ما لا تعلمون. قل إن الذين يفترون على الله الكذب لا يفلحون. متاع في الدنيا ثم إلينا مرجعهم ثم نذيقهم العذاب الشديد بما كانوا يكفرون. جماعة سويان لمليكان أولي الله سبحانه وتعالى. Di ayat yang ke-67 dan setelahnya dari surah Yunus, kata Allah Subhanahu wa taala, "Huwallazi ja'ala lakumul laila." Dialah Allah Subhanahu wa taala yang menjadikan untuk kalian malam hari. Baik. Banyak diulang-ulang di dalam Al-Qur'an ayat yang serupa dengan ini. Sehingga Allah Subhanahu wa taala mengatakan, "Qul ara'aytum in ja'alallahu 'alaikum al-laila sarmadan ila yaumil qiyamah. Man ilahun ghairullah ya'tikum bi dhiya." Katakan, seandainya Allah Subhanahu wa taala menjadikan malam itu terus-menerus tidak ada siang. Karena semua tentunya kehendak Allah Subhanahu wa taala. Seandainya Allah menjadikan malam terus-menerus dalam kehidupan kalian, Tuhan mana gerangan yang bisa memberikan untuk kalian pencahayaan sama seperti di siang hari? Tuhan mana? Tidak ada. Demikian juga ketika Allah Subhanahu wa taala mengatakan, terus seandainya Allah Subhanahu wa taala menjadikan kehidupan kalian itu semuanya siang. Semuanya siang, tidak ada malam. Tuhan yang mana gerangan yang mampu untuk memberikan kalian malam hari? Tidak ada. Baik. Sebagaimana Allah Subhanahu wa taala yang menjadikan matahari terbit dan terbenam, terbit dari sebelah timur dan terbenam di sebelah barat. Tidak ada Tuhan yang bisa membalikkan keadaan, menunjukkan bahwa alam semesta ini dimiliki dan diatur oleh Allah Subhanahu wa taala semata. Di sini Allah mengatakan, "Huwallazi ja'ala lakumul laila litaskunu fihi." Dialah Allah Subhanahu wa taala yang menjadikan malam hari untuk kalian beristirahat di dalamnya. Baik, sebagaimana Allah mengatakan, "Waj'alna al-laila libasa waj'alna an-nahara ma'asha." Kami jadikan malam itu tempat istirahat. Kalian rehat dari penatnya kehidupan di siang hari. Kalian di malam hari istirahat, tidur nyenyak, masyaallah. Nikmat dari Allah Subhanahu wa taala. Baik. Menjelang subuh kalian pun telah bangun dari bermunajat kepada Allah Subhanahu wa taala dengan segar, dari bugar, memulai kehidupan dengan ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Baik, di sini Allah mengatakan, "Huwallazi ja'ala lakumul laila litaskunu fihi wan nahara mubsira." Dan di siang hari kalian bisa melihat karena terangnya. Karena terangnya kalian bisa beraktivitas dengan leluasa di atas muka bumi ini. Barakallahu fiikum. Di dalam ruangan, di luar ruangan, masya Allah. Ini semua adalah anugerah dari Allah Subhanahu wa taala. Seandainya Baik. Mau dilakukan penerangan lebih dari malam hari ini untuk siang. Ya kalau karena malam hari penerangan ya secukupnya saja di dalam ruangan kan gitu. Karena orang mau istirahat. Tapi bahkan penerangan lampu-lampu untuk kita tidur kita matikan. Ya secukupnya saja. Barakallahu fiikum di malam hari. Tapi kalau di siang hari aktivitas kita lebih banyak. Tentunya butuh pencahayaan. Barakallahu fiikum. Seandainya siang hari juga kita harus memasang lampu. Pencahayaan ini begitu banyak energi yang harus kita keluarkan. Harus kita bayar. Wallahul musta'an. Maka Allah sampaikan kepada kita ini anugerah besarnya. Wan nahara mubsira inna fi dzalika laayatin liqaumin yasma'un. Sesungguhnya pada yang demikian itu adalah tanda-tanda kebesaran Allah Subhanahu wa taala bagi siapa saja yang mau mendengarkan kebenaran, mendengarkan kebaikan. Qalu takhadallahu walada. Mereka orang-orang kafir, jadi musyrikun, ahlul kitab, barakallahu bikum, kufar, mereka menuduh Allah Subhanahu wa taala memiliki anak. Orang-orang Yahudi mengaku bahwa Allah memiliki anak yang namanya Uzair. Orang Nasara mengaku-ngaku bahwa Allah memiliki anak, yakni Isa menurut mereka. Orang-orang musyrikin di zaman dahulu mengatakan bahwa malaikat-malaikat itulah putri-putri Allah Subhanahu wa taala. Ini ucapan keji. Barakallahu fiik. Qalu takhadallahu walada. Mereka menuduh Allah Subhanahu wa taala memiliki anak. Allah langsung bantah. Subhana, maha suci Allah Subhanahu wa taala dari memiliki anak. Baik. Banyak di dalam Al-Quran Allah Subhanahu wa taala menafikan ini, membantah pernyataan itu, dan ini pernyataan yang mengerikan bahwa Allah memiliki anak. Kata Allah Subhanahu wa taala, takadu samawati yatafattarna minhu wa tanshaqqul ardu wa takhirrul jibalu hadda an da'u lirrahmani walada. Hampir-hampir saja langit terbelah. Itu takadu samawati yatafattarna minhu wa tanshaqqul ardu. Taib. Wa tanshaq. Demikian juga bumi akan terbelah dan gunung-gunung pada hancur gara-gara ucapan ini. Apa itu? Anda'u lirrahmani walada. Mereka mengatakan bahwa Allah Subhanahu wa taala memiliki anak. Taib. Kata Allah Subhanahu wa taala, "Wa ma yanbaghi lirrahmani an yattakhidha walada." Allah tidak pantas untuk memiliki anak. Kenapa? Karena Allah Subhanahu wa taala huwal ghani sebagaimana dalam ayat ini yang kita bacakan tadi. Subhanahu huwal ghani. Maha suci Allah Subhanahu wa taala, dialah Allah Subhanahu wa taala yang maha kaya. Baik. Yang biasa diungkapkan dengan ghinal mutlak. Kekayaan mutlak milik Allah Subhanahu wa taala. Baik, Allah tidak butuh anak. Allah tidak butuh istri. Baik. Barakallahu fikum. Huwal ghani. Butuhnya makhluk ini untuk memiliki anak agar supaya terkelanjuti kehidupan di atas muka bumi ini. Barakallahu fikum. Ada generasi. Baik, ada generasi yang meneruskan kehidupan di atas muka bumi ini. Sementara Allah Subhanahu wa taala hayyul la yamut. Jadi orang-orang tua akan meninggal dunia. Barakallahu fiik. Ya dia tinggalkan anak-anak keturunan yang melanjutkan kehidupan di dunia ini. Berikut mereka pun akan mati dan mereka meninggalkan generasi berikutnya. Mereka pun akan mati dan meninggalkan generasi berikutnya. Terus menerus. Sementara Allah Subhanahu wa taala tidak butuh itu. Dari Allah Maha Hidup. Barakallahu fikum. Huwal ghani. Dari hayyul la yamut. Allah Maha Hidup dan tidak akan mati. Tapi butuhnya terkadang orang-orang dengan anak-anak keturunan, karena orang tua ini akan menjadi lemah nantinya. Barakallahu fikum. Dengan bertambahnya umur, kekuatan semakin berkurang. Mereka pun butuh terhadap anak-anak keturunan. Maka Allah Subhanahu wa taala, huwal qawi, Allah Maha Kuat. Tidak akan ada sesuatu yang melemahkannya. Allah Subhanahu wa taala Maha Perkasa. Huwal ghani, ghinal mutlak, kekayaan mutlak milik Allah Subhanahu wa taala. Lahu ma bis samawati wa ma fil ard, milik Allah Subhanahu wa taala apa yang ada di langit dan apa yang ada di bumi. Semua milik Allah Subhanahu wa taala. In indakum min sultanin bihadza. Wahai manusia, apakah kalian memiliki hujjah? Memiliki dalil yang menunjukkan bahwa Allah Subhanahu wa taala memiliki anak? Barakallahu fikum. Ini ucapan bahwa Allah memiliki anak, ini ucapan keji. Barakallahu fikum. Baik, Allah menegaskan dalam Al-Qur'an, "Qul huwallahu ahad, Allahus samad, lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad." Qul huwallahu ahad, katakan dialah Allah Subhanahu wa taala yang esa. Baik. Allahus samad, Allah tempat bergantung seluruh makhluknya. Seluruh makhluknya butuh terhadap Allah Subhanahu wa taala. Lam yalid wa lam yulad, Allah tidak melahirkan dan juga tidak dilahirkan. Barakallahu fiik. Karena kapan ada memiliki anak, maka anak inilah yang akan menggantikan orang tuanya. Barakallahu fiik. Allah tidak butuh dengan anak, karena tidak akan digantikan. Barakallahu fiik. Lahu ma fis samawati wa ma fil ard, milik Allah Subhanahu wa taala apa yang ada di atas langit dan di bumi. An indakum min sultanin bihadza. Baik. Apakah kalian ini memiliki dalil? Tidak, kalian tidak memiliki dalil sama sekali. Baik. Kalian tidak memiliki dalil sama sekali tentang masalah ini, bahwa Allah Subhanahu wa taala memiliki anak. Tema indakum min sultanin bihadza. Ataquluna 'ala Allahi ma la ta'malun. Apakah kalian akan mengatakan sesuatu atas Allah apa-apa yang kalian tidak tahu? Barakallahu fiikum. Tidak ada ilmunya kalian. Kemudian kalian mengatakan dengan lancang bahwa Allah memiliki anak. Jadi, maka Allah mengancam orang-orang yang seperti ini, yang berkata-kata tentang Allah tanpa dasar ilmu. Qul innal ladzina yaftaruna 'ala Allahi al-kadziba la yuflihun. Katakan kepada mereka, wahai Rasul, sungguhnya orang-orang yang melakukan kedustaan atas Allah Subhanahu wa taala, baik, la yuflihun, mereka tidak akan pernah beruntung, mereka tidak akan pernah selamat. Baik, mata'um fid dunya, pol-polnya apa yang ada pada mereka dari pemberian Allah Subhanahu wa taala hanya di dunia ini. Untuk orang kafir yang menentang, baik, mata'um fid dunya, sedikit harta di dunia ini kami berikan untuk mereka. Summa ilaina marji'uhum, kemudian kepada kami mereka akan dikembalikan. Summa nudhiquhumul 'adzabasy syadida, kemudian kami azab mereka dengan azab yang sangat pedih, azab yang sangat besar, azab yang sangat keras. Bima kanu yakfurun, karena kekufuran mereka, penentangan mereka. Jadi pernyataan bahwa Allah Subhanahu wa taala memiliki anak itu adalah kekufuran. Kufur billahi subhanahu wa ta'ala. Wallahu al-musta'an. Baik. Ini pengingat untuk kita, barakallahu fikum, bahwa Allah Subhanahu wa ta'ala yang mengatur segalanya, yang memiliki segala-galanya. Allah menyatakan dan mengingatkan untuk kita rububiyahnya. Allah yang mencipta segala-galanya, Allah yang menguasai, memiliki segala-galanya, Allah yang mengatur segala-galanya. Sehingga Allah menjadikan untuk kalian siang dan malam, untuk kalian istirahat dan beraktivitas. Kemudian Allah ingatkan tentang orang-orang yang mengatakan Allah memiliki anak, dari kalangan musyrikin, dari kalangan Nasara dan orang-orang Yahudi. Allah bantah mereka. Allah mengatakan Subhanahu huwal ghani, Maha suci Allah Subhanahu wa taala, Dialah yang maha kaya. Allah tidak butuh anak. Barakallahu alaikum. Dan Allah ancam mereka-mereka ini. Baik. Bahwa mereka tidak akan pernah beruntung. Di dunia mungkin mereka masih bisa bersenang-senang karena memang itu pemberian dari Allah Subhanahu wa taala. Tapi di hari akhirat Allah mengancam mereka dengan azab yang sangat keras karena kekufuran mereka. Ini mudah-mudahan Allah SWT mengampuni kesalahan dan kekufuran kita. Kita tutup kepada majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik.